والرحمة خشوعه والإنابة والاستعادة والاستعانة والاستعادة ودبه ذلك منا Ibadahnya adalah doa, di antara ibadah adalah doa, khauf, takut, harap, tawakal, keinginan yang kuat, rasa takut, khusyuk, inabah kembali, istiadah meminta perlindungan, bah menyembelih, anadar bernadar, min anwa'i kulluha lillahi ta'ala. Semuanya itu harus diberikan, disembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca syarahnya Bihar. Lama sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadrati ashabihi wa ajabahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi salasata ad-din. Baik. Lihat dari bawah atau dari atas. Asy-Syaikh awrada amsilatan lil ibadati min babi tamtsil. Maka Syekh membawakan contoh-contoh ibadah. Ini hanya sebagai sampel aja. La min babil hasab, bukan pembatasan. Artinya apa yang disebutkan oleh beliau dari jenis-jenis ibadah, mulai dari doa, khauf, roja, itu bukan pembatasan. Ibadah bahwasanya hanya terbatasi di apa yang beliau sebutkan, tidak demikian. Li'annaha aktsaru mimma dzakara. Karena ibadah lebih banyak daripada apa yang beliau sebutkan. Wala yumkinu isti'abuha, dan tidak mungkin dimuat semua fi risalatin mukhtasaratin, di risalah yang ringkas kayak semacam usul salasah ini. Lakin dzakara amtsilatan, namun Syekh hanya menyebutkan beberapa contoh. Wali Syekhul Islami risalatun mustaqilatun, dan Syekhul Islam punya risalah tersendiri, ismuha judulnya adalah Al-Ubudiyah. Hanya Al-Ubudiyah dicarat oleh Syekh Shalih Fauzan sendiri. Kita pernah membaca sampai tamat di majelis yang lain. Ini bagus ini bukunya. Ya. Tabahasu fil ibadati, membahas sekelumit tentang ibadah. Wa anwa'il ibadah, dan jenis-jenis ibadah. Wa bayanil inhirafati, dan penjelasan tentang berbagai penyimpangan. Allati hasalat minas sufiyah wa ghairihim, yang itu terjadi real pada kaum sufi dan selain mereka fil ibadah, pada masalah ibadah. Wa hiya risalatun qayyimatun. Ini risalah yang sangat bagus sekali ya, berharga. Ya, sangat bagus sekali. Yahtaju talibul ilmi an yaqra'aha. Yang penuntut ilmu butuh untuk membacanya. Ya, risalah ubudiyah. Syarah yang paling mudah antum baca syarah Syekh Shalih Fauzan. Ya. Qadarullah dulu kita selesai di Pondok Ungu enggak direkam. Ya. Mau direkam mungkin disebar itu di mana? Di Telegram atau yang lain. Qadarullah. Ya. Selesai tahun ini juga. Ya, lanjutannya yang zahirah at-tabdi. Kemudian zahirah at-tabdi wa takfir itu selesai lanjut arba'in. Pokoknya sebelum arba'in zahirah at-tabdi. Zahirah at-tabdi sebelumnya? Oh, bukan, sebelum zahirah at-tabdi. Raf'ul malam. Nah, sebelum raf'ul malam itu al-ubudiyah syarah Syekh Fauzan. Qadarullah enggak terekam. Ya, nanti bisalah dibaca ulang lagi. Nah, kalau antum mau boleh itu. Nanti biar kita rekam. Kemudian mana lagi tadi? Qauluhu dan Syekh menyatakan misrul Islam wal iman wal ihsan. Hadhil anwa'u salasah al-a'zam. Inilah tiga jenis yang paling agung. A'zamu anwa'il ibadah. Dari seagung-agungnya jenis ibadah itu Islam, iman, ihsan. Saya tisyarwa akan datang nanti penjelasannya fi kalam Syekh di ya, ujaran atau di ucapan Syekh nanti fi al-asisani, di landasan yang kedua. Wa dzakaraha huna, dan beliau menyebutkan di sini dan amin anwa'il ibadah. Karena itu adalah dari jenis-jenis ibadah. Maka Islam dengan rukun yang lima, dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah Haram jika mampu, ini semuanya ibadat maliyah dan badaniyah. Ibadat yaitu ibadah yang di yang dengan harta maupun dengan badan. Ya, dengan badan apa? Salat. Apa? Puasa. Kalau dengan harta apa? Zakat. Enggak usah, Pak. Haji plus badan dan harta. Iya enggak? Wa kadzalikal iman, demikian pula dengan iman dengan rukun yang enam. Itu merupakan amalul qulub. Ya, amalan hati, iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman pada hari akhir, iman pada takdir yang baik atau yang buruk. Hada ibadatun qalbiyatun. Inilah ibadah qalbi. Kadzalikal ihsan, demikian pula ihsan, yaitu rukun, satu rukun saja dia. Apa rukunnya? Wa an ta'budallaha ka'annahu tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak merasakan melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini muraqabatullah yang tertinggi. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sebab ada hukumnya. Masyaallah. Wa hadha a'la anwa'il ibadah. Ini ihsan jenis ibadah yang tertinggi, muraqabatullah. Nah, wali ini. Di antara ihsan huwa a'la anwa'il ibadah. Karena ihsan adalah jenis ibadah yang tertinggi dan ini dinamakan dengan maratibuddin, tahapan-tahapan agama. Di antara majmu'aha huwa din. Karena yang dikumpulkan itu semua adalah agama. Karena Jibril tatkala bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat, maka Nabi menjawab tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian tatkala Jibril sudah pergi, maka Nabi bersabda kepada Umar, atadri man sa'il ya Umar? Apakah kamu tahu siapa yang nanya? Kata Umar, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka ini yang dinamakan dengan tiga tahapan dalam agama. Nah, baik. Terus ini adalah jenis ibadah allati amarallahu biha kulluha lillah. Yang ini semua jenis ibadah yang Allah perintahkan dan semuanya ini mesti dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah dan bahwasanya masjid, nanti masjid ini ada tafsirannya dua. Ya? Ada tempat sujud atau anggota badan kita yang sujud, yang digunakan untuk sujud. Itu semua milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa kepada siapapun selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Nah, ayo baca sini berikutnya. Ya, rapi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا كله دعاء عبادة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة هذا دعاء مسألة ودعاء المسألة هو طلب شيء هو طلب شيء من الله عز وجل كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق. نعم. Ya, maka pernyataan Syekh wa minhu ad-du'a, di antara ibadah doa ay min anwa'il ibadah. Itu di antara jenis-jenis ibadah. Di antara jenis ibadah doa, bada abihi, Syekh memulai dengan doa. Kenapa ibadah dimulai dengan doa, enggak dimulai dengan sholat atau apa? Dengan menyembeli. Lianaha a'zamu anwa'il ibadah. Karena doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Maka doa terbagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Itu as-sana 'ala Allah, memuji Allah. Sebagaimana di awal Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ila akhir surati hadha doa wa masalah. Sampai akhir surat itu adalah doa masalah. Nah, baik. Yang doa masalah berarti apa? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, awalnya berarti apa? Doa ibadah. Alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah. Nah, doa masalah itu apa? Talabu syai' min Allah. Kata talabil hidayah, meminta sesuatu kepada Allah. Semisal meminta hidayah, meminta rezeki, meminta ilmu pada Allah, ya, meminta taufik. Kemudian dalilnya wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ya, hafid. التي يصلى فيها وهي أحب البقاء بقاء وهي أحب البقاء إلى الله عز وجل قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفحصٍ مضاف دفتر تنوين كمفحصٍ قطوطٍ أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يقول الله تعالى إنما يبنى مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية إمارتها بالدين وما تحتاج إليه حتى تقوى المصلين تأوي حتى تأوي المصلين وتضلي وتذلهم من الحر وتكنهم من البرد وإمارتها في العبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى yang dimaksud dengan qudubiha, maka ini diitlakan ya, dipahami secara global, dan yang dimaksud dengannya adalah amakinu, maka amakinu sujud, tempat-tempat sujud, wal biqa, dan juga tempat tanah ya, area allati yusalla fiha, area yang sholat dikerjakan di situ. Wahia ahabul biqa'i ilallah, dan itulah area yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Telah terdapat keterangan targhib, motivasi, anjuran fi bina'iha, untuk membangunnya, mempersiapkannya sebagaimana sabda Nabi SAW, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, ya, kamaf hasib qatatid, walau hanya sebesar lubang tempat burung bertelur, aw asghar, atau lebih kecil dari itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dan Allah SWT berfirman, innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ialah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka yang dimaksud dengan memakmurkan di sinilah memakmurkan hissiyah dan ma'nawiyah. Secara hissi, indrawi maupun ma'nawi. Nah, kalau hissiyah imaratuha bitin, membangunnya dengan pakai tin, pakai tanah, di semen, ya. Wa ma tahtaju ilaih, dan yang dibutuhkan hatta ta'wiyah al-musallin, hingga masjid tadi melindungi orang yang sholat, ya, menaunginya, wa tudhilluhum minal har, menaungi mereka dari mana? Dari panas, dan memproteksi mereka, menutupi mereka dari barat dingin. Wa imaratuha bil ibadah. Ini ma'nawi sekarang. Dan memakmurkan masjid itu dengan ibadah, misalnya dengan sholat, membaca Quran, berzikir. Taibar kalau begitu. Nah, Mustafa. Watutlaqul masajidu wa yuradu biha adabu sujudi as-sab'ati wa hiya adabu sujudi as-sab'atu, tujuh anggota. Ya, terus wa hiya al-jabhatu wal anfu wal yadani wal rukbatani wa ru'usul qadamaini li annaha tasjudu lillahi wal ayatu tastamilu al ma'nayni ma'nayaini wa anna al masajida lillahi ay al biqa'u allati yusalla fiha ba'adhu sujud lillahi azza wa jalla fala tad'u ma'a allahi ahada la taj'al hadhihi al-masajida wa hadhihi al-biqa'a mahallan lishirki wa da'wati ghairi wa da'wata ma'tu ke maf'ul tsani dari taj'al wa da'wata ghairi lillahi bal yajibu an tata antutahhar al-masajida minasyirki antutahhar al-masajidu naibul fa'il antutahhar al-masajidu minasyirki fala yakunu fiha kuburun wala yakunu fiha du'a'un bighairillahi wala yakunu fiha bid'un wa muhdatsat wa halaqatun sufiyatin mubtadi'atin. Nah, cukup. Baik. Wa tutlaqul masajidu, dan masjid-masjid itu terkadang diitlakan dipahami secara mutlak, yang dimaksud dengannya adalah adau sujud as-sab'ah, anggota tubuh, tujuh anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Itu jabah kening, hidung, dan kedua tangan, warukbatan, kedua lutut, ya, waru'usul qadamain, dan ujung-ujung dua kaki, apa, di balik jari semua tuh, ini ru'us qadamain, jari antum yang kaki ini, bawahnya, begitu. Jadi sujudnya sebagaimana yang antum amalkan. Dan atas judulilah, karena itu semuanya sujud pada Allah. Dan ayat ini mencakup dua makna itu, ya, makna yang anggota, apa itu masjid, tubuh kita yang digunakan untuk sujud, dan juga masjid, ya, masjid yang kita pahami, kayak masjid sini Al-Hasan, Istiqlal dan seterusnya, ya. Yang ini cakupan firman Allah, wa annal masajida lillah, masjid itu rumah Allah, dan anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk sujud ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyuruh berdoa ya, kepada siapapun selain Allah di samping kalian menyuruh berdoa kepada Allah. Nah, wa annal masajid, dan bahwasanya masjid-masjid ay al-bikha'ah ya allati yusalla fiha, yang dikerjakan salat di situ. Atau juga masjid adau sujud lillah. Anggota tubuh yang digunakan untuk sujud pada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru kepada siapapun di samping kalian menyeru Allah. La tajalu hadhihi al-masajid wa hadhihi al-biqa' mahallan lisyirki wa da'wa ghairiha. Maknanya janganlah engkau jadikan masjid-masjid ini semua yaitu area ya area ini area peribadatan pada Allah, jangan dijadikan sebagai mahallan lisyirki. Ya, sebagai tempat untuk berbuat kesyirikan dan berdoa kepada selain Allah. Bahkan wajib antutoharu al-masajid minasyirki. Masjid itu wajib disucikan dari segala macam kesyirikan. Fala yakunu fiha kuburun, enggak boleh di masjid ada kuburan. Enggak boleh ada di masjid ada doa kepada selain Allah. Enggak boleh di masjid ada bid'ah-bid'ah muhdatsat. Halaqah-halaqah sufiyah bid'ah mubtadi'ah. Ya. Terus lanjut Fikri. Illama yurdi yurdillaha azza wa jalla fala tad'u ma'allahi ahadan fi hadhihi al-masajidi wa antastahdimu adha'akum bisujudi li ghairillahi azza wa jalla li anna hadha syirkun akbaru kalladhi yasjudu lis-sanami aw lil-qabri aw yasjudu lil-wasani fa hadha yasjudu li ghairillahi azza wa jalla. Asyhadu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahadan amalu bi ikhlasi du'a ila wahdahu fa qawluhu ahadan ya'umu kullu madawin min dunillahi sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaran aw hajaran ya'umu kullu madduya min dunillahi azza wa jalla fa innahu yakunu syirkan akbar. Qauluhu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ay amarakum rabbukum wa qala ud'uni astajib. Ha, udah cukup dulu. Ya. Dan Syekh berkata wajib antutaharu al-masjid, antutaharu al-masajid. Maka masjid-masjid wajib disucikan dari bid'ah, dari syirik, maksiat, karena dia adalah milik Allah. Maka tidak boleh di dalamnya terdapat hal-hal demikian kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka jangan engkau menyeru kepada siapapun, berdoa pada siapapun di samping berdoa pada Allah fi hadhil masajid, di masjid-masjid ini. Au tastakhdimu a'dha'akum, atau kalian menggunakan anggota tubuh kalian bisujudi li ghairillah, untuk sujud pada selain Allah. Ya, karena hadza syirkun akbar. Karena sujud kepada selain Allah, sujud ibadah adalah syirik akbar. Kan ladzi yasjudu lis-sanami aw lil-qabri. Semisal yang sujud kepada berhala, kuburan, aw yasjudu lil-wasani. Atau sujud kepada ya, patung ya. Fa hadza yasjudu li ghairi. Maka dia sujud kepada, maka ini namanya sujud kepada selain Allah. Asyhadu bi qawlihi, maka yang menjadi poin di firman Allah ini, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada siapapun di samping kalian menyeru berdoa pada Allah. Amara bi ikhlasi du'a ilahu wahda. Maka Allah memerintahkan untuk memurnikan doa kepadanya, kepadanya semata. Dan firman Allah ahada kepada siapapun, ya'umu kula madhu'id, ini mencakup semua yang menjadi objek doa, tempat berdoa selain Allah, apakah itu malaikat, nabi, wali, pepohonan, batuan, ya umukulaman du'iya min dunillah. Maka ini mencakup kepada semua yang didoa, yang diseru, yang dijadikan tempat berdoa selain Allah. Maka hal ini menjadi syirik akbar. Ya. Kemudian wafil hadis di addu'a mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa adalah mukhul ibadah, inti ibadah. Dalilnya ialah firman Allah, wa qala rabbukum. Oh, ini dari atas dulu ya. Faman sarafa syai'an min ahli ghairillah fa huwa syirkun kabirun, musyrikun kabirun. Maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innahu fa innama hisabuhu inda rabbih wa innahu la yuflihu al-kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa di samping Allah, dia berdoa kepada ilah yang lain, sembahan yang lain, yang tidak ada bukti baginya, maka hisab dia nanti di sisi Allah, dan orang-orang kafir Allah namakan dia sebagai kafir. Orang-orang kafir tersebut tidak akan bahagia. Dalam hadis disebutkan doa-doa umukul ibadah, doa adalah inti ibadah. Ya. Dalilnya ialah firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, dari doa Allah namakan ibadah, maka dia akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Harga, baca harga. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum amara rabbukum. Rabb kalian memerintahkan pada kalian, wa qala ud'uni astajib lakum. Dan dia berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Bidu'ah amara bidu'ahi. Maka Allah memerintahkan agar kita berdoa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adahu bil istijabati. Dan Allah telah menjanjikan akan dikabulkan. Wa hadha min karamihi subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghaniyun 'an du'aina. Karena Allah sebenarnya enggak butuh doa kita. Namun kitalah yang butuh kepada doa. Doa kita kepadanya Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang memberikan maslahat buat kita. Yang memperbaiki kita. Wa huwa subhana, dan Allah Subhanahu wa taala marah jika Anda meninggalkan minta kepadanya. Ya. Dan ketika makhluk marah ketika Anda meminta kepadanya. Oleh karena itu seorang penyair berkata, Allahu yaghdabu idza tarakta su'alah wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah ketika engkau meninggalkan meminta kepadanya. Namun bunai, dengan tasgir. Anak kecil Adam, ya. Itu ketika diminta yaghdab. Kita minta terus ke orang, minjem dong, minta dong, minta dong, marah dia. Nah, hatta anak sendiri, coba deh, antum deh bangkotan gini, ya, tiap hari minta ke bapak antum, minta duit dong, ke ibu antum, minta duit dong, marah nggak? Marah. Coba kita ke Allah, ya Allah beri rezeki aku ya Allah, beri rezeki aku ya Allah, tiap hari ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Gimana? Hah? Kalau kita meninggalkan minta kepada Allah, justru Allah marah. Kayak gitu. Ya. Penyair yang lain berkata, anak Adam, manusia kalau diminta turab, minta tanah aja, oh mereka akan ngeluh. Enggak usah. Mereka akan ngeluh. Tapi kalau dikatakan, "Oh, berikan." Ya, hatu, berikanlah. Anyamilu wa yamna. Berikanlah. Dia akan menolak. Tapi annasu aqsamu salasat. Tafadhal dibaca berikutnya. Siapa ini? Mas Bayu, ada bukunya kan? Walakin ghairahu fayakunu musyrikan. As-salisu man yad'u Allah mukhlishan lahu ad-du'a'u fa hada mukhlishan lahu ad-du'a'a. Maqul dari mukhlis. Mukhlishan lahu ad-du'a'a fa hada huwa al-muwahhidu. Fi al-hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u mukhul ibadati wa fi riwayatin ad-du'a'u huwa al-ibadatu fa hada yadullu ala adimi ad-du'a'i wa annahu aqdamu anwa'i ibadati bi annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala mukhul ibadati wa fi riwayatin ad-du'a'u huwa al-ibadatu wa riwayatu as-saniyatu asahhu min riwayati ad-du'a'u mukhul ibadati wal ma'na wahidun. Kalau yang ad-du'a mukhul ibadah ini dikeluarkan dari Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Namun dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang terkenal Ibnu Lahiyah. Dia doa ibadat baru, ya. Dia doa. Dulunya sahih. Dia karena dopetnya itu bukan dopet sodor, tapi dopetul kitab. Bukan hafalan dia yang top check, tapi catatannya yang bagus. Ketika rumahnya kebakaran, catatannya hilang. Sora doa Ivan, maka jadilah dia doa. Ya. Nah hadis ini gharib, ahad gharib. Ya. Nah, ketika enggak ada jalan lain, khalas. Makanya kata At-Tirmidzi, ada hadis yang gharibun. Ini hadis ini gharib. Hadis ini hanya diriwayatkan lewat satu jalan aja. Ya, bin hadzal wajh la na'rifuhu illa min hadis Ibn Lahiyah. Yang kita tidak ketahui kata At-Tirmidzi kedua jari jalur Ibn Lahiyah. Nah. Baik. Nah, adapun hadis yang kedua, adwa wal ibadah yang sahih. Ya. Ini sahih. Maka kata Syekh Fannas, maka manusia ada tiga tipe. Tipe yang pertama, la yad'ullaha aslan, yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Maka fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Maka dia menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Aslan yang kedua, man yad'ullaha walakin yad'u ma'ahu ghairahu. Dia berdoa pada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Fahada wa yakunu musyrikan. Ini orang musyrik. Asalis ya do, ini sama aja, satu dan kedua sama aja. Enggak berdoa kepada Allah sama sekali, kafir. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, kafir juga. Sama aja. Ya. Asalis yang ketiga, mayyadullaha mukhlishan lahud du'a. Itu yang berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya pada Allah. Fa hada huwa al-muwahhid. Inilah ahli tauhid. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dalam riwayat yang lain ini yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Fa hada yadullu ala azimi du'ai. Maka ini menunjukkan akan keagungan doa. Dan bahwasanya ya, doa adalah a'zamu anwa'il ibadah. Ya, jenis ibadah yang paling agung karena Rasul SAW menyatakan mukhul ibadah. Dalam riwayat yang lain ad-du'a huwal ibadah. Doa dan ibadah. Riwayat yang kedua ini as-sahu. Lebih sahih daripada riwayat yang pertama, doa mukhlis ibadah. Namun maknanya sama. Maknanya sama. Berikutnya. Fadal, coba Dimas baca. Baik, maka hadis ini bi riwayataihi dengan dua riwayat tadi yubayyinu idhamat du'ai, menjelaskan keagungan doa, bahwasanya doa adalah huwa naw'ul a'zam, jenis yang paling agung min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Ya, kama qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Bi mana anna al-wuqufa bi Arafah fil haji huwa ruknul a'zam min arkanil hajj. Yang maknanya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, di Arafah, bahwasanya wukuf dalam haji itu adalah rukun yang paling agung dari di antara rukun-rukun haji. Wali sama anahu anal hajja kullahu huwa Arafah. Bukan maknanya haji itu secara keseluruhan ya di wukuf di Arafah, bukan. Lakinnal wukufa bi Arafah huwa a'zamu arkanil hajj. Namun wukuf di Arafah adalah seagung-agung rukun haji. Ya, kadzalika laisatil ibadatu mahsuratan fi du'ai. Demikian pula ibadah enggak terbatas di doa aja. Walakinna du'a huwa a'zamu anwa'iha. Namun doa adalah ya, jenis ibadah yang paling agung. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Min babi ta'zimi du'a. Ya. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap doa wa bayani makani. Maka nanti dan penjelasan kedudukan doa. Tsumma dzakara syekhu adillata anwa'il ibadah allati dzakaraha. Kemudian Syekh menyebutkan ya, dalil-dalil jenis ibadah yang beliau sebutkan, yaitu khauf, raja, tawakkul, rabbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, adabah. Ini semua maknanya sudah tadi di awal matan. Nadar, wabiru dalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis ibadah, allati amarallahu biha kulliha, yang Allah perintahkan semuanya, lillahi, karena Allah. Ya. Faqala rahimahullah ta'ala, maka beliau menyebutkan wadalil khauf qauluhu ta'ala innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah fala yakhafuhum wa yakhafuni kuntum mu'minin. Nanti ini insyaAllah di pertemuan Rabu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.